بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum muslimin kaum muslimat jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab sahih al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitab Az-Zuhud war Raqa'iq, kitab zuhud dan pelembut-pelembut hati. Hadis yang ke atau bab yang ke-10, mendoakan orang yang bersin dan hukum makruhnya menguap. Ya. Hukum makruhnya menguap, dan hadisnya 7442. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقض ما استطاع. حديث أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه dibawakan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: التثاؤب من الشيطان. التثاؤب من الشيطان فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقْذِمْ مَسْتَطَعَ. Menguap itu dari syaitan. Ya. Menguap itu dari syaitan. Maka apabila salah seorang kamu menguap, maka hendaklah dia menahannya semampunya. Hendaklah ia menahan semampunya agar tidak menguap. Ya. An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan makna menguap dari syaitan. Ya, apa maksudnya bahwa menguap itu dari syaitan? Maza qal? Ay min kaslihi wa tasabbubihi wa qil udhifa ilayhi li annahu yurdih. Wa fi Bukhari anan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah taala yuhibbul 'utash wa yakrahu at-tathaa'ub. قالوا لأن العطاس يدل على النشاط وخفة البدن، والتثاؤب بخلافه لأنه يكون غالبا مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل وإضافته إلى الشيطان وإضافته إلى الشيطان لأنه الذي يدعو إلى الشهوات. والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك، وهو التوسع في المأكل وإكثار الأكل. واعلم أن التثاؤب ممدود. Kata An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan menguap dari syaitan. Apa maksudnya? Ya. Kata beliau, maksudnya min kaslihi wa tasbibihi. Min kaslihi wa tasbibihi, disebabkan oleh rasa malas yang di yang yang diinginkan oleh syaitan. Ya. Rasa malas yang memang terkadang pengaruhnya dari syaitan. Malasnya kita, nah syaitan yang merasuk-rasukinya. Kemudian dengan malas itu muncullah menguap. Ya. Mingkaslihi wa tasbibihi, atau penyebabnya syaitan. Ya. Atau penyebabnya adalah syaitan. Kemudian ada yang berpendapat udhifa ilaihi, disandarkan tasaub menguap itu kepada syaitan, li'annahu yurdih, karena menguap itu membuat syaitan suka. Menguap itu karena memang terkadang menguap itu hasil rasa malas, rasa ingin bersantai-santai, berleha-leha, tidak ada ingin bergerak. Ya, itu handil syaitan ada. Kemudian ketika orang seorang itu menguap, dia sangat suka. Maka dinamakan atau diungkapkanlah bahwa menguap itu dari syaitan. Di dalam Sahih Bukhari ada yang menguatkan makna ini. Ya, di dalam Sahih Bukhari ada hadis dari Nabi SAW yang menguatkan makna bahwa menguap itu disebabkan oleh syaitan, disebabkan oleh rasa malas yang dirasukkan oleh syaitan ke seorang hamba. Kemudian dia sangat suka bila seseorang itu menguap karena rasa malas tersebut. Dikuatkan oleh hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, Inna Allah Ta'ala yuhibbul itas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai bersin. Wa yakrahu at-tasa'ub, dan tidak menyukai menguap. Jadi bila Allah tidak menyukai, bila Allah menyukai sesuatu berarti tidak disukai oleh syaitan. Bila Allah tidak menyukai sesuatu berarti disukai oleh syaitan. Nah, di sinilah penisbatan menguap itu kepada syaitan karena disukai oleh syaitan dan Allah tidak menyukainya. Dan hadisnya dari Sahih Bukhari bahwa Allah tidak menyukai menguap. Kemudian qalu, para ulama mengatakan, li'anna al-itas yadullu 'ala an-nashati wa khiffatil badan. Karena bersin itu merupakan indikasi badan segar, semangat, ya. Kemudian ringan untuk melakukan apapun juga. Itu bersin, ya. Sehingga disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyukai seorang mukmin yang kuat, yang bersemangat, yang banyak beramal, yang banyak berbuat. Dan Allah tidak menyukai seorang mukmin yang lemah. Ditegaskan ini dalam hadis yang sahih oleh Nabi SAW. Al-mu'minu dha'ifu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'mini dha'if. Seorang mukmin yang kuat, yang semangat, yang selalu ingin berbuat untuk dunia terutama akhirat, ini lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang malas, seorang mukmin yang lemah, seorang mukmin yang tidak mau berbuat. Dia mukmin tetapi dia tidak mau berbuat, dan ini mendukung makna hadis yang tadi, sungguhnya Allah mencintai bersin karena bersin itu merupakan indikasi ringannya badan, semangatnya badan, keinginan untuk banyak melakukan ketaatan. Ya, kemudian wattasa'ubu, kata para ulama, sementara bersin bikhilafi, ya, berbeda dengan sementara menguap berbeda dengan bersin, ya. Li'annahu yakunu ghaliban ma'a thiqalil badani wa imtila'ihi wa istirkha'ihi wa mailihi ila al-kasali, ya. Karena menguap itu umumnya itu disebabkan oleh badan yang berat, ya. Badan yang susah untuk digerakkan dan tidak mau bergerak malah. Kemudian penuhnya badan, imtila'ihi, mungkin karena kekenyangan, ya. Wastirkha'ihi, dan lebih menyukai berleha-leha, bersantai-santai, ya, biasanya lebih kepada mengantuk bawaannya. Wa mailihi ilal kasal, condongnya untuk bermalas-malasan. Ini menguap dan yang tadi adalah bersin. Sehingga dari apa hal-hal yang disebabkan oleh bersin, yang mengiringi bersin, sehingga bersin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disukai olehnya, sementara menguap dengan karena hal-hal yang tadi maka Allah tidak menyukainya. Dan Nabi di sini menegaskan bahwa menguap itu dari syaitan. Kemudian kata Nawawi, wa idhafatuhu ila syaitan, penisbatan atau penyandaran menguap itu kepada syaitan, li'annahu, karena alladhi yad'u ila syahwat, karena syaitan itu yang mengajak, menyeru untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan syahwat, dengan hawa nafsu, ya, sesuatu yang disukai oleh badan. Ya, biasanya orang badan kita lebih suka bersantai-santai, lebih suka bermalas-malas, lebih suka berleha-leha, tidak ingin berbuat, bermalas-malasan. Jadi menguap itu lebih mengarah ke sana, lalu dinisbatkanlah kepada syaitan. Mungkin saja disebabkan oleh karena dia punya andil untuk selalu menguap. Kemudian yang kedua, karena dia menyukai orang-orang yang bermalas-malasan dan tidak mau berbuat, maka dinisbatkan atau disandarkan menguap kepada syaitan. Ya. Nabi SAW menegaskan kepada kita bahwa bila seseorang menguap, maka tugasnya adalah untuk menahan. فَإِذَا تَثَأَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقْذِمْ مَسْتَطَعَ. Jika salah seorang dari kamu hendak menguap, maka berupayalah semampunya untuk menahan agar tidak menguap. Ini tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupaya untuk melakukan sesuatu sehingga dia tidak menguap. Usahanya untuk tidak menguap ini ibadah. Kenapa ibadah? Disuruh oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruhnya. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaqdhim mastata. Jadi di situ dikaitkan atau dibawa disandarkan kepada kemampuan. Ya, kalau toh pun tetap menguap, kita tidak berdosa dan kita juga tidak ditulis sebuah kesalahan, karena memang susah terkadang untuk menahan menguap ini, menahan diri agar tidak menguap. Nabi SAW mengatakan mastata. Nah, upaya kita untuk bertahan semampu kita ternyata tetap menguap, tetap juga kita telah melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis tentang menguap, bahwa dia dari syaitan, dan kita sudah menjelaskan tadi makna penyandaran menguap ini kepada syaitan. Berarti bukan, jangan dipahami pula bahwa setiap orang yang menguap syaitan. Ya. Setiap kali kita menguap, kita jadi syaitan. Tidak. Tetapi pengaruhnya, andil syaitan untuk membuat kita menguap karena biasanya. Bukan karena terkadang kita memang kurang tidur selalu, akhirnya kita menguap terus. Apalagi kalau orang yang di siang harinya tidak istirahat, tidak tidur, maka setelah isya atau sebelum isya, dia sudah mulai menguap. Ini kebutuhan badan, bukan karena malas. Ya, ini kebutuhan badan bukan karena malas. Ya. Tetapi bila itu pun terjadi pada kita, maka tuntunan yang kedua tetap kita lakukan, karena ini tidak dibedakan antara orang yang memang mengantuk, yang tidak istirahat siang harinya, dengan orang yang bermalas-malasan. Tidak dibedakan oleh Nabi. Jika salah seorang kamu menguap, maka tahan. Ya, tahan. Ya, tahan. Kemudian ada tuntunan yang lain yang akan kita pelajari nantinya. Sekarang yang pertama tuntunannya adalah kita harus berupaya untuk tidak menguap, atau tidak berupaya untuk tidak menjadi orang yang sering menguap karena malas, karena tidak mau bergerak, tidak merasa bahwa badannya seberat-beratnya. Ya, seberat-beratnya. Maunya menyandar terus. Ya. Maunya merebahkan badan. Nah, ini keadaan badan yang berat memang. Yang seharusnya kita berdiri, sholat misalnya, atau bergerak atau menggerakkan rahang, membaca zikir-zikir, membaca Al-Quran, atau melakukan aktivitas badan yang lainnya. Nah, ternyata ini tidak mau. Untuk berdiri pun susah. Lebih banyak menguapnya. Nah, ini yang perlu kita jauhi. Kemudian yang kedua, andai kata memang kita menguap, rasanya ingin menguap, upayakan untuk menahan semampu kita. Dan ini berlaku untuk siapapun juga. Untuk yang memang pantas dia menguap karena belum tidur dari semenjak pagi sampai malam, aktivitas mencari nafkah, lelah, ya. Nah, kemudian nanti habis isya dia sudah mulai sangat mengantuk, maka dia menguap sebelum tidur tentunya, maka menguap ini tentu juga harus ya, atau dituntun untuk melakukan apa yang diarahkan oleh Nabi di sini, yaitu menahan. Menahan. Ketika ada upaya untuk menahan, walau semampu kita dan tetap juga menguap, kita sudah melakukan tuntunan Nabi SAW. Tentu dengan melakukan tuntunan Nabi, berpahala atau tidak? Berpahala. Inilah keadaan seorang mukmin. Ya. Itu hadis 7442. Berikutnya, kita belum selesai ya. Udah. Menerjemahkan uraian An-Nawawi. Ya, penyandarannya kepada syaitan lantaran syaitan yang mengajak untuk syahwat, untuk bersantai-santai, berleha-leha, untuk tidak banyak berbuat, apalagi untuk yang berkenaan dengan agama. Ya. Wal murad at-tahdzir min as-sababil ladzi yatawalladu minhu dzalik. Maksud dari hadis ini adalah peringatan dari Nabi agar kita menjauhi sebab-sebab ya menguap. Menjauhi sebab-sebab menguap, menjauhi syaitan, kemudian menjauhi malas-malas, ya. Kemudian wahwat tawassu, ini juga di antara penyebabnya, menyebabkan kita berat badan dan susah untuk menggerakkannya, untuk melakukan aktivitas duniawi apalagi ukhrawi, akhirat, adalah berluas-luas dalam makanan dan memperbanyak makan. Ya. At-tawassu fil ma'akil wa aktsarul akli, berluas-luas kemudian berbanyak-banyak, ini yang terkadang ya, yang terkadang membuat kita sering menguap. Ya. Wa'alam anna tasa'uba mamdud. Hakadha. Ketahuilah bahwa menguap ini adalah perkara yang luas. Ya. Dia mesti ada di manusia. Makanya harus didudukkan dengan baik, jangan sampai nanti kita berpersepsi yang lain bahwa setiap ada yang menguap lalu kita tuduh dia syaitan karena menguap itu dari syaitan. Bukan. Bagaimana kita menjauhi sebab-sebab kita banyak menguap, kita malas bergerak, malas beraktivitas, hanya kerjanya bersantai-santai, menganggur saja, duduk-duduk bercerita. Nah, ini semuanya faktor menguap, ya, faktor menguap dan hal-hal yang berhubungan dengan menguap. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita seorang-orang mukminin yang kuat, ya, yang selalu berbuat untuk kepentingan dan kemaslahatan kita dunia dan akhirat. 7443. Qala rahimahullahu taala, haddatsani Abu Ghassan al-Misma'i Malik ibn Abd al-Wahid. قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سهيل بن أبي صالح قال سمعت ابنا لأبي سعيد الخدري يحدث أبي عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. Hadis Abu Musa Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Ia membawakan hadis Nabi SAW tentang tuntunan atau adab yang kedua. Adab yang kedua dalam menguap, yang tadi apa? Menahan semampu kita. Kemudian Yang kedua, idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala famih. Kata Nabi, apabila salah seorang kamu menguap, maka hendaklah dia menahan atau memegang dengan tangannya mulutnya. Ya. Ini termasuk upaya menahan ya. Memegang mulutnya dengan tangannya. Ya. Gimana caranya? Pokoknya jangan menganga, jangan menganga. Karena menguap ke tangan menganga. Ya. Bagaimana mulut rahang itu tidak bergerak melebar, maka tahan mulut. Itu upaya juga untuk menahannya. Tetapi bila mana tetap menguap, dan tentunya akan mulut kita akan menganga, mulut kita tertutup. Mulut kita tertutup dengan tangan. Itu juga termasuk tambahan dari adab menguap, yaitu menutup mulut. Bila mana kita tetap menguap, maka tutup mulut dengan tangan. Tutup mulut dengan tangan. Ini tuntunan Nabi. Ya, idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala famih. Maka hendaklah dia memegang dengan tangannya mulutnya atau menutup. Ya. Memegang bisa jadi tujuannya agar tidak menguap. Ketika ada rasa-rasa ingin menguap, tahan. Ya. Kemudian bila mana tetap menguap, maka mulut kita tertutup. Berarti ada dua maslahat di sana. Yang pertama, kita melakukan tuntunan yang pertama yaitu menahan. Yang kedua, andai saja kita tetap menguap, maka kita sudah melakukan tuntunan kedua atau adab yang kedua yaitu menutup mulut kita yang terbuka. Karena di sini Nabi SAW memberikan sebabnya atau menjelaskan sebabnya. Fa inna syaitan yadkhul. Karena syaitan masuk. Ya, karena syaitan masuk. Masuk apa? Masuk mulut. Ya. Jadi ketika ditutup, maka syaitan tidak bisa masuk. Ya. Maka syaitan tidak masuk. Ya. Jadi syaitan itu kemampuannya juga seperti kita. Ketika mulut yang terbuka ketika saat menguap itu ditutup oleh tangan kita, maka syaitan tidak bisa memasukinya. Sama dengan saf. Sama dengan saf dalam salat. Bila mana kita berupaya untuk merapatkan saf, maka syaitan tidak bisa berada di celah-celah kita, antara kita dengan teman kita. Ya. Ini di antara tuntunan bagaimana kita selalu jauh dari syaitan. Apalagi di dalam keadaan beribadah. Jangan sampai kita bukakan kesempatan syaitan untuk dekat. Ya, untuk dekat dengan kita. Maka di dalam sab-sab salat, di antara cara agar syaitan tidak mendekat atau tidak berada di antara kita dengan saudara kita dalam sab, kita rapatkan sab. Yang mengatakan tuntunan ini Nabi SAW. Tetapi yang anehnya, sebagian kaum muslim mengatakan, kenapa salat, syaitan ingin berada di sab dipermasalahkan? Bisa jadi dia mau sholat juga. Ini kan mustahil dia jadinya masuk sab untuk sholat. Masuk sab jelas untuk menggoda dan membujuk kita, merusak sholat kita. Sebagaimana dua orang laki-laki perempuan yang bukan mahram berdua-duaan. Berdua-duaan. Setan di situ punya andil untuk merusak. Jadi kebersamaan kita dengan setan itu selalu dibuat benteng-benteng oleh Nabi agar kita tetap jauh. Seperti tadi, agar setan tidak masuk, kita tutup mulut ketika menguap. Ketika sab menyusun sab dalam sab, rapatkan karena ketika sab itu rapat, setan tidak mampu. Setan tidak mampu. Ya. Untuk masuk, walaupun mungkin kita, kenapa mesti diperbahas? Bisa jadi setan itu masuk ke mana angin masuk. Sementara di antara badan kita dengan badan saudara kita dalam sab salat kan terbuka. Kalau dia mau masuk, bisa jadi dia bisa masuk. Tetapi tidak. Dengan cara merapatkan sab, setan tidak mampu. Dengan cara kita menutup, walau mungkin ada renggang di jari-jari kita, setan juga tidak masuk, karena kita sudah lakukan perintah agama. Dengan cara tidak berdua-duaan, walau di tempat sempit, misalnya ada orang lain, ya, ada kerabat seorang wanita di sana, maka setan juga tidak bisa menggoda di saat itu. Tidak bisa menjerumuskan kepada kesesatan. Tapi kalau sudah berduaan, walau sekuat-kuatnya iman, nah syaitan masih punya andil yang besar untuk menjadikan seseorang tersebut, dua orang tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tuntunan yang kedua, ketika menguap tutup mulut. Ya. Karena syaitan masuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Syaitan itu berupaya selalu untuk memasuki kita, merasuki kita. Dan bahkan dia kalau sudah masuk, dia berjalan di tubuh kita bukan di rongga-rongga yang besar, bahkan di aliran darah malah dia berjalan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain di tubuh kita melalui aliran darah. Inna syaitan yajri fi ibni adama majraddam, kata Nabi SAW. Syaitan itu berpindah-pindah di tubuh kita melalui aliran darah, tempat mengalirnya darah. Nah, sehingga dia mudah untuk merusak, mudah untuk menggoda, mudah untuk menjerumuskan kita kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Upaya-upaya, langkah-langkah yang dituntun oleh agama untuk kita bisa kuat dan terbentengi dari syaitan ini yang harus kita senjatai diri kita dengannya, seperti ayat kursi, seperti zikir, seperti iman dan ketaatan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semuanya senjata-senjata. Karena setan juga memiliki kekuatan dan kemampuan yang terbatas. Kalau sudah kita dibentengi oleh zikir, maka dia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Seperti ayat kursi, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di kitabnya Al-Furqan, baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan, pembeda antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan yang berpura-pura wali Allah dengan tampilan, dengan bacaan-bacaan misalnya. Ya. Di situ beliau menjelaskan tentang kemukjizatan ayat kursi. Dia mengatakan bila seseorang membaca ayat kursi itu dengan sidq, dengan jujur, dengan iman, dengan pengetahuan, pemahaman, maka syaitan tidak akan mampu mengganggunya, menyakitinya. Tidak akan mampu. Syaitan tidak akan mampu berbuat apa-apa. Dia sendiri yang mengakui begitu. Seseorang bila membaca ayat kursi sebelum tidur, la yaqrabuhu syaitan hatta yusbih. Syaitan tidak bisa mendekatinya sampai pagi. Yang mengatakan ini siapa? Syaitan. Syaitan yang mengatakan bahwa mereka tidak mampu untuk mendekati orang yang baca ayat kursi sebelum tidur. Direkomendasi oleh Nabi. Nabi yang mengatakan, sadaqaka wa huwa kadzub. Ia telah jujur dan benar, walaupun dia seorang pendusta atau si pendusta. Karena sebelumnya dia sudah berdusta berkali-kali. Syaitan yang mengajarkan bacaan kursi, ayat kursi, kemudian disahkan oleh Nabi, itu sebelumnya sudah berdusta. Beberapa kali dia berdusta, tetapi pernyataannya itu benar, kata Nabi SAW. Jadi, kembali kita kepada hadis, adab yang kedua, tutup mulut ketika menguap. Hadis yang berikutnya, 7444. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Qutaybah bin Sa'id, قال حدثنا عبد العزيز عن سهيل عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده فإن الشيطان يدخل. Yeah. Masih hadis Abu Sa'id Al-Khudri dengan lafaz yang sama, radhiyallahu ta'ala anhu, dengan lafaz yang sama, إذا تثاوب أحدكم فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلْ. Ya, sama dengan hadis sebelumnya. Ada yang perlu kita jelaskan dari sanad di sini, tentang sanadnya. Di hadis sebelumnya, hadis yang pertama yang sebelum ini tadi, berkata Suhail bin Abi Salih. Ya, berkata Suhail bin Abi Salih, سَمِعْتُ إِبْنًا لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِ. Di hadis yang tadi, yang sebelum ini, kata Suhail bin Abi Salih, saya mendengar anak dari Abu Sa'id Al-Khudri. Tidak disebutkan orangnya. Namanya pun tidak disebutkan. Saya mendengar seorang anak dari Abu Sa'id Al-Khudri, yuhadithu abi, menyampaikan kepada ayahku. Ayahnya Suhail di sini siapa? Abu Salih. Zakwan As-Samman. Ya. Abu Salih, yaitu Zakwan As-Samman. Jadi anaknya Abu Sa'id Al-Khudri tadi menyampaikan kepada ayahnya Suhail, yaitu Abu Salih, dari ayahnya. Dari ayahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi di sini Suhail dengan ayahnya berguru dari seorang guru. Suhail dengan ayahnya mengambil hadis ini dari seorang guru, yaitu anaknya Abu Sa'id Al-Khudri. Dia sebenarnya anaknya Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayat sekarang ini namanya Abdurrahman. Yang 7444 dia yang yaitu dia Abdurrahman ibn Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, Abdurrahman menyampaikan sebenarnya hadis ini khusus kepada ayahnya Suhail yaitu Abu Salih. Tetapi di situ ada Suhail sekaligus Abu Suhail mengambil hadis itu dari anaknya Abu Sa'id. Berarti ayah dan anak seperguruan. Ayah dan anak seperguruan dan hadis sanad ini sanad yang lebih tinggi. Ya, biasanya Suhail ini meriwayatkan dari siapa? Dari ayahnya. Suhail bin Abi Salih an Abihi. Tetapi di dalam hadis ini dia kebetulan bersama ayahnya ketika ayahnya mendapatkan hadis ini. Dan dia tidak menyebutkan ayahnya lagi. Walaupun hadis ini disampaikan oleh gurunya, yaitu Abdurrahman bin Abi Sa'id Khudri kepada ayahnya, tetapi dia di situ ada. Dan dia meriwayatkan hadis ini dari Abdurrahman langsung. Dari ayah anaknya Abu Sa'id, tidak lagi dari ayahnya. Ini dia seakan-akan mendapat bulan jatuh nih. Mendapatkan bulan runtuh ya. Ya, bukan durian runtuh, ini bulan jatuh. Ya. Susah untuk menaikkan tingkat. Ini naiknya satu tingkat itu sanadnya ini sudah luar biasa. Keberhasilan yang luar biasa didapatkan oleh seorang perawi. Sebiasanya kan dia mendapatkan hadis dari ayahnya, disampaikan kepada muridnya. Dan sekarang ini justru dia seperguruan dengan ayahnya di mana ia dan ayahnya mengambil hadis atau meriwayatkan hadis yang sama dari Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an. Wallahu a'lam. Ya. 7445. Qala rahimahullahu taala haddatsani Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' an Sufyan an Suhail ibn Abi Salih an ibn Abi Sa'id Al-Khudri an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا تثاوب أحدكم في الصلاة فليقضم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. Ini lebih spesifik dari hadis yang dua tadi ya, yang tadi umum di dalam salat, di luar salat, pagi hari, siang hari, malam hari, petang hari, malam hari. Tetapi kalau yang dalam hadis yang sekarang ini lebih khusus yaitu ketika salat. Mungkin lebih ditekankan ketika salat. Karena yang dituntut dalam salat itu bagaimana kita badan kita ringan, semangat, khusyuk, hadir dengan hati dalam salat dan menghadirkan hati ya, dalam salat. Maka kalau ada keinginan untuk menguap, maka berupayalah untuk menahannya. Kemudian ungkapan di sini antara tasa'aba dengan tasawaba ya. Karena ada lafaz tasa'aba, ya, ada lafaz tasawaba. Kedua-duanya benar. Ya, kedua-duanya benar. Karena terkadang mendatangkan hamzah ini dalam bahasa Arab berat bagi orang Arab. Ya. Biasanya mereka untuk melakukan tashil, ya, mereka lebih menjauhi ha ini. Karena ha ini kan hamzah ini tentu akan ada penekanan di tenggorokan. Tasa'aba. Tapi tidak mengalir begitu saja. Tapi kalau tasawaba, dia hanya menggerakkan bibir daripada menghentikan sesuatu atau menghadirkan sesuatu bunyi di dalam tenggorokan dengan A. Ya, itu tidaklah ringan dibandingkan dengan tasawaba. Sehingga kedua-duanya dipakai. Tasa'aba dengan tasawaba. Jangan dikira salah di sini ya. Yang dikira tadi kan tasawaba, kok di sini tasawaba, berarti ini salah. Tidak salah. Ya, kedua-duanya lafaz yang benar dan itu dalam bahasa Arab artinya sama. Dan tuntunannya di sini lebih ditekankan untuk menahan dari menguap adalah dalam salat. Idza tasawaba ahadukum fis salah. Ya, karena salat itu dituntut kita untuk meringankan badan, untuk merasakan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kekuatan. Kalau sudah menguap tentu sudah ada sesuatu di salat kita. Ya, di salat kita maka ditekankan oleh Nabi falyaqdhim mastata', hendaklah dia menahan semampunya, fa innasyaitan yadkhul. Menahan di sini maksudnya tadi dengan meletakkan tangan di mulut, bila mana tetap menguap maka tertutup juga rongga mulut ketika terbuka agar tidak masuk syaitan melalui rongga mulut tersebut. Wallahu a'lam. Terakhir, hadis yang terakhir di bawah bab ini 7446. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsanahu Utsman ibn Abi Syaibah qala haddatsana Jarir an Suhail an abih وعن ابن أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث بشر وعبد العزيز. Ya, Imam Muslim kembali membawakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang tuntunan menguap, yaitu menahannya kemudian meletakkan tangan di mulut seperti hadis-hadis sebelumnya, dan di sini lafaznya disamakan dengan lafaz Bishrin dan Abdul Aziz. Bishrin dan Abdul Aziz. Abdul Aziz hadis 7444. Ya. Sementara hadis Bishr hadis 7443. Yaitu sama dengan lafaz tersebut. Ya, hadis yang sekarang ini selesai. Hadis-hadis yang ada di bawah bab ini seputar bersin ya. Mengucapkan alhamdulillah, kemudian ada tasmid bagi yang mendengar. Yang tidak mengucapkan alhamdulillah tidak berhak untuk ditasmid sebagaimana yang kita telah pelajari dari perbuatan Nabi, kemudian juga perbuatan siapa yang anaknya tidak di Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Burda yang dengan ayahnya Abu Musa Al-Ash'ari, ketika Abu Burda bersin, Abu Musa tidak mentasmidnya. Sementara wanita yang dia di situ di rumahnya bersin, dia mentasmidnya sehingga anak ini mengadu ke ayah, ke ibunya. Ayah tadi kok enggak saya bersin, dia tidak doakan. Wanita lain didoakannya, ini ada apa-apanya nih? Ya, kata anaknya mengadu kepada ibunya. Lalu ibunya menanyakan sebab, kenapa Abu Musa tidak mentasmid anaknya ketika bersin? Karena ternyata anaknya tidak mengucapkan alhamdulillah, sementara orang lain mengucapkan alhamdulillah. Bukan berarti anak tidak diperhatikan, tetapi ini tuntunan. Ya, ini tuntunan. Kemudian tentang menguap sudah kita selesaikan hadis-hadis yang ada di bawah. Ta'awudz ketika menguap tidak ada. Tidak ada dalil yang menjelaskan untuk ta'awuz ketika menguap. Jadi walaupun di situ dari syaitan ya, dari syaitan, tetapi yang saya tahu dari tuntunannya adalah itu tadi, menahannya kemudian meletakkan tangan di mulut sementara mengucapkan a'udzubillah setelah menguap atau saat atau pasca menguap itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya tidak tahu ada dalil yang menganjurkannya atau dalil yang menegaskannya, dan bahkan saya mendengar Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala ditanya apakah mesti isti'adzah, dia mengatakan tidak ada. Wallahu a'lam. Ya. Al-bint alladhi 'inda hadha al-bint dakhala 'alayha Abu Musa hiya zawjatuhu. Jadi cerita Abu Musa Al-Ash'ari yang diceritakan oleh anaknya Abu Burdah yang tadi kita sempat singgung kembali, Abu Burdah menjumpai ayahnya Abu Musa ketika di giliran ibu tirinya, yaitu Bintul Fadl ibn Abbas. Ya. Kemanakannya Abdullah bin Abbas. Ya. Di situ kebetulan Abu Burda bersin. Abu Musa ayahnya tidak mentasmidnya, tidak mengucapkan ya rahmukallah untuknya. Sementara istrinya Abu Musa, ya. Ini Bintul Fadl bin Abbas bersin lalu ditasmid oleh Abu Musa. Abu Burda protes dan dia protes tidak kepada ayah tapi dilaporkan ke ibunya. Ya, semakin cemburulah ibunya ini. Ya. Kepada madunya. Anak saya bersin, kamu tidak tasmid. Istrimu itu kamu tasmid. Ya. Ya kan cemburu dia. Ya. Lalu diceritakan oleh Musa menjelaskan bahwa ketika anakmu bersin, dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Ya. Sementara dia ketika bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Itu sebabnya. Sebabnya karena Nabi SAW melakukan demikiannya. Wallahu a'lam. Jadi Bintul Fadl bin Abbas, ya, ternyata adalah istri Abu Musa. Istri Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ismuha huna hiya Ummu Kulthum Bintul Fadl bin Abbas. Ummu Kulthum. Nah. Namanya Ummu Kulthum. Baik, tadi ada tentang sendawa, tentang istiadah tadi saya tidak tahu. Ya, ketika bersih, ketika menguap, apakah mengucap atau membaca istiadah, saya tidak tahu dalilnya. Dan kalau tidak salah saya mendengar Syekh Saleh Fauzan mengatakan tidak, tidak ada. Karena meskipun itu dari syaitan, ya, sekian kali kita selalu bersama syaitan, tapi tidak disyariatkan untuk istiadah. Kemudian tadi ada sendawa. Sendawa apakah disyariatkan juga mengucap alhamdulillah? Tidak ada, ya, tidak ada. Ya. Ya, bisa jadi sebabnya kenyang, tetapi apakah alhamdulillah itu hanya kena sendawa? Kalau tidak sendawa kita tidak alhamdulillah. Ya. Kalau makan kita sekenyang-kenyang tidak ada sendawa, tidak ada alhamdulillahnya. Hanya kaitannya kepada sendawa ini tentu sangat memperkecil kesempatan kita memperoleh pahala. Sementara istiadah tadi tetap pada tuntunannya. Ya. Kalaupun mungkin terucap oleh kita karena kita tahu bahwa menguap itu dari syaitan, lalu kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bukan untuk meyakini bahwa itu sebuah ritual yang harus kita lakukan atau yang disunnahkan kita lakukan setiap menguap, maka saya rasa tidak ada masalah. Ya. Sama dengan orang merasa dia diganggu oleh syaitan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau dia ada luapan kemarahan yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, beristiadah kepada syaitan. Adapun dalilnya saya tidak tahu ada dalil membaca istiadah ketika menguap. Wallahu a'lam. Ada ayat jawab dari Syekh bin Baz rahimahullah. Lama su'ila an tatha'ub hal yata'awwadhu min, yaqul at-ta'awwudhu lam yarid fihi at-tatha'ub lam yarid fihi at-ta'awwudh fi ma na'lam. Ya, kata Syekh Abdullah bin Baz, tasawuf itu saya tidak mengetahui ada dalil yang mensyariatkan untuk istiadah. Ya. Walakin yushra' liman asabahu at-tasawuf an yaqdhi ma istata'. Ya. An yaqdhi ma famahu mahma istata'. Ya. Wa an yad'a yadahu 'ala fihi. Ya. Wa la yaqulu ha. La yatakallamu bi syai', bal yujahidu nafsahu hatta yaqdhi ma wa yad'a yadahu 'ala fihi. لأنه إذا فغره صار له منظر مستكره فينبغي له في هذا كما جاءت به السنة أن يضع يده على فيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. Ya, jadi yang dijelaskan beliau setelah mengatakan kami tidak mengetahui ada dalil yang menyuruh kita untuk istiadah. Kemudian beliau menjelaskan yang disunnahkan itu yang kita pelajari sekarang ini, yaitu berupaya untuk menahan semaksimal mungkin, meletakkan tangan di mulut. Itu yang kita ketahui ada sunnah. Kemudian jangan sampai kalaupun menguap mengeluarkan ya, mengeluarkan suara. Kan ada orang yang menguap keluar sampai suaranya. Ya, yang keras ini pemandangan yang mustakrah, pemandangan yang tidak menyenangkan, ya, tidak menyenangkan orang melihatnya, tidak nyaman. Ya, ada yang seperti itu menguapnya sudahlah terbuka mulutnya selebar-lebarnya kemudian keluar suara. Ini bukan tuntunan atau di luar tuntunan Nabi SAW. Tuntunan Nabi menahan, kemudian letakkan tangan di mulut agar terhindar dari keluar suara yang tidak menyenangkan tadi. Terkadang kalau bukan hanya suara yang keluar, apa lagi? Aroma, aroma. Ya, aroma yang mungkin juga tidak sedap. Ini juga menghindari itu. Menghindari itu. Makanya tidak ada yang seindah tuntunan Nabi SAW. Wallahu'alam. Kita lanjut bab yang berikutnya, hanya beberapa hadis setiap bab. Bab yang ke-11. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala babun fi ahaditha mutafarriqatin. Ya. An-Nawawi rahimahullahu taala melihat hadis ini tidak ada sangkut pautnya dengan hadis sebelum, dengan bab sebelum, dengan bab setelah, dengan kitab, maka dia membuat bab dengan cara ini, hadis-hadis yang terpisah-pisah. Maksudnya mungkin saja Imam Muslim masukkan dan tanpa meneliti kembali. Sehingga masuklah hadis ini ke sesuatu yang bukan tempatnya. Imam Nawawi membuatkan bunyi bab ahadis mutafarriqa, dari hadis-hadis yang terpisah-pisah, yang terpencar-pencar masuk ke ruang yang lain. Kita baca hadisnya, satu-satunya hadis di bawah bab ini, hadis nomor 7447. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. Ya, nampak perbedaannya? Tidak ada sedikit pun bicara tentang ibadah, tentang zuhud, tentang pelembut-pelembut hati. Jadi inilah manusia ya. Ini manusia tentu ada kekurangan-kekurangan, ada hal-hal yang perlu dikoreksi. Tetapi amanahnya para ulama, Nawawi di sini tidak menghapus hadis ini. Ya. Tentu tidak berbuat apa-apa terhadap saya Muslim. Ya, kalau kita kan, oh ini tidak tempatnya, kita hapus sajalah. Kan bukan pada tempatnya. Bisa jadi Imam Muslim ketika memasukkan hadis ini ada maunya. Cuma kita tidak tahu. Belum tersingkap oleh para ulama sebabnya. Ini berbicara tentang asal-muasal atau bahan dasar penciptaan beberapa makhluk. Malaikat, jin, dan manusia. Ya, diceritakan Nabi tentang bahan penciptaan jin, malaikat, dan manusia. Dari apa dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadis Aisyah radhiyallahu anha dibawakan oleh Imam Muslim, Aisyah bintu Siddiq, ya, bintu Abi Bakrin ibn Abi Quhafa radhiyallahu taala anhuma anha an abiha. Nabi SAW menceritakan tentang dari apa malaikat dicipta, dari apa jin dicipta, dan dari apa manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat dicipta oleh Allah dari cahaya. Ya, dari cahaya. Jadi cahaya itu asal penciptaan malaikat. Ya. Ini menunjukkan bahwa malaikat itu benda, sesuatu yang nyata walaupun kita tidak melihatnya. Karena ada bahan asal penciptaannya dicipta oleh Allah dari cahaya. Sementara jin, wa khuliqal jannu min marijin min nar. Dan jin dicipta oleh Allah dari marijin min nar, bukan dari apinya, tetapi dari lidah api. Jadi api itu ketika bergejolak, ujungnya itu kan tidak semuanya merah. Jadi ujungnya yang bercampur dengan warna hitam. Jadi bukan dari apinya yang di bawah, ketika api membara ya, bergejolak luapan-luapannya, nanti di ujungnya kan ada lidah-lidahnya. Nah, di ujungnya tadi nanti akan keluar asap. Ya, antara ujung yang masih merah dengan campuran asap yang berwarna hitam, dari itulah jin dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah jin dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia, wa khuliqa Adam. Ya, dan dicipta Nabi Adam, manusia pertama, mimma wusifa lakum, dari apa yang disifatkan kepada kalian. Ya, kata Nabi SAW kepada kita, kepada umatnya, kullukum min Adama wa Adamu min turab. Setiap kalian berasal dari Nabi Adam, dan Nabi Adam dari tanah. Ya, Nabi Adam dari tanah. Dan Allah juga bercerita dalam Al-Quran. Ya. Wa bada'a khalqal insani min tin, dalam ayat dalam surat yang dibaca oleh imam tadi, ini dalam surat As-Sajdah. Wa bada'a khalqal insani min tin, dan Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Dan tanah ini bukan tanah sejenis, dikumpulkan dari berbagai jenis oleh Allah tanah di muka bumi ini, kemudian disatukan, kemudian dirakit menjadi Nabi Adam alaihissalam. Ini kata para ulama sebagai hikmah kenapa manusia ini berbeda-beda. Ya, berbeda-beda warna kulitnya, berbeda-beda rambutnya, berbeda lidahnya, berbeda tabiat dan wataknya. Ya. Kalau kita sudah berada di tempat di mana di situ manusia dari berbagai negara, nampaklah perbedaannya. Nampak perbedaan. Cobalah datang ibadah haji, ya, atau umrah ya, di sana akan berkumpul kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia. Subhanallah, wataknya pun berbeda, ya, sifatnya berbeda, cara berbicaranya berbeda, bawaan wataknya juga berbeda, ya. Nah, ini karena memang asal penciptaan manusia itu diambil oleh Allah dari tanah, dikumpulkan oleh Allah dari seluruh bumi ini, kemudian dicipta Nabi Adam alaihi salam. Itulah tiga makhluk Allah yang dijelaskan oleh Nabi tentang dari apa mereka dicipta. Malaikat, jin, dan manusia. Wallahu a'lam. Ya, ini sebenarnya kalau dalam terjemahan kita tidak tahu perbedaannya. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya tahu. Antara haddatsana dengan akhbarana. Ya. Haddatsana dengan akhbarana. Jadi para ulama hadis itu amanah. Walaupun kata-katanya artinya sama, dalam terjemahan kan sama. Cuma dalam ungkapannya itu berbeda. Imam Muslim di sini mengawatkan dari beberapa orang guru. Muhammad Ibn Rafi itu yang pertama, kemudian Abdu bin Humaid yang kedua. Ya. Nah, cuma ketika ia dapatkan dari mereka satu persatu, cara meriwayatkan kepadanya berbeda. Yang satu mengatakan akhbarana, yang satu mengatakan haddatsana, itu perbedaannya. Akhbarana mengabarkan, yang satu menyampaikan. Ya, di sini terjemahannya apa? Memberitahukan ya. Memberitahukan dan mengabarkan, itulah perbedaannya. Kita menganggap oh, sama saja, enggak. Dia kata-katanya yang berbeda, cuma maknanya yang sama. Nah, itu di Imam Muslim saking amanahnya, itu pun dijelaskannya. Kalau kita kan udahlah, kena sama-sama juga artinya, nah kenapa mesti dibedakan? Tidak. Dia di samping hafalannya yang kuat, kemudian amanahnya dalam merekakan hadis seperti yang ia dengar dari gurunya, seperti itu pula yang itu pulalah yang ia sampaikan kepada muridnya. Ya, wallahu a'lam. Mungkin al-farq yani qalu haddatsana haddatsana yadullu 'ala as-sama' wa ma akhbarana yadullu 'arbu 'ala asy-syekh. Sahih. Yang pertama perbedaannya cuma dalam, perbedaan dalam kata-kata haddatsana akhbarana, kemudian mereka ketika menyampaikan kepada muridnya, tentu sama di sini Muslim yang mengatakan akhbarana ya, dengan yang mengatakan haddatsana ada maksud masing-masing. Kalau yang penggunaan kata haddatsana dalam ilmu hadis itu biasanya yang langsung didapatkan dari mulut gurunya, jadi gurunya mengatakan kepada mereka bahwa guru saya menyampaikan dengan mengatakan haddatsana, berarti dia langsung mendapatkan dari gurunya dengan suara. Sementara kalau akhbarana biasanya juga seperti ini, tapi lebih kepada ketika ia mendapatkan hadis dengan bacaan yang lain, gurunya tidak berbicara. Misalnya ada kitab nih, kitab guru, jadi dia ini semuanya karangan dia. Ini yang dia ngumpulkan dengan sanadnya, kemudian nanti ketika ingin menyampaikan hadis-hadis dalam kitab ini, dia tidak perlu berbicara lagi. Ada asistennya misalnya, asistennya yang membaca. Hadis yang pertama di bab ini, dibaca, kemudian yang lain mendengar. Jadi yang mendengar ini kan mendengarnya bukan dari mulutnya guru, tapi dari bacaan hadis guru tersebut yang dibaca oleh muridnya yang terdekat. Nah, ketika mereka meriwayatkan nanti hadis gurunya ini, mereka tidak mengatakan haddatsana, tetapi mengatakan akhbarana agar bisa dibedakan cara mendapatkan hadis tersebut. Subhanallah, mereka memang sudah sempurna ya. Bagaimana menentukan sampai itu saja mereka bedakan. Wallahu a'lam. Ya. Bab berikutnya ada beberapa hadis kita tunda ya, untuk kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Mudah-mudahan ya, untuk pekan yang akan datang kita menyelesaikan kitab Zuhud dan Raqa'ing ini, sehingga tersisa setelah safar nanti, saya insyaallah safar tanggal 17 ya, yang tersisa adalah kitab yang terakhir ya. Karena kitab Zuhud ini berapa bab? Dua puluh bab. Sekarang kita bab yang ke-12. Mudah-mudahan kalau kita tidak bisa, dan saya sengaja memang untuk menundanya. Ya. Untuk menundanya setelah kembali dari safar baru kita menamatkan Sahih Muslim ini, ya. Mudah-mudahan minggu depan kita selesaikan kitab Zuhd yang tersisa 8 bab. Ya, tapi tidak cukup dengan satu minggu. Tidak cukup dengan satu minggu. Makanya kita berusaha untuk menyelesaikan kitab Zuhd, dan yang tersisa kita lanjutkan setelah pulang dari safar insyaAllah, untuk kita menyelesaikan membaca kitab Sahih Muslim ini. Ya, saya berharap ada yang memang yang sudah lama ikut Sahih Muslim untuk mengingat siapa saja yang bersama kita. Ya, kan sudah ada yang sudah mendahului kita ya. Dari orang-orang yang memang dari awal melazimi dan duduk di majelis ini. Kalau bisa dikumpulkan nama-namanya yang masih ingat, mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan untuk mereka. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka pahala menyertai kita atau bersama kita dalam memperoleh pahala menyelesaikan membaca kitab Sahih Muslim ini. Ya. Mungkin Pak Zaiful mengumpulkan nama-namanya. Ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.